الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال المصنف النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن الإيذاء. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه الترجمة في تحريم إيذاء المؤمنين والمؤمنات بأي نوع من أنواع الأذى القولي والفعلي، وأن ذلك مما نهى الله عنه وحرمه ورتب على الوقوع فيه العقوبة، كما في الآية الكريمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير جناية منهم موجبة لذلك. وقوله: فقد احتملوا، أي على ظهورهم، بهتانا وإثما مبينا. بهتانا لأنهم كذبوا وافتروا عليهم، حصل منهم الأذى لهم، وإثما مبينا حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمتهم فوقعوا في الإثم البين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, para pemirsa Radio Rojak dan juga pemirsa Rojak TV dimanapun Anda berada. Kita masuk dalam bab yang baru. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata: babu an-nahyu anil idza, bab tentang larangan dari mengganggu, yaitu mengganggu kaum mukminin maupun mengganggu kaum mukminat. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wal ladzina yu'dzuna al mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti atau mengganggu kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa apa yang mereka lakukan, ya, maka mereka, para pengganggu tersebut, telah memikul, ya, dusta dan dosa yang jelas. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini tentang diharamkannya mengganggu kaum mukminin dan kaum mukminat dengan model gangguan apapun, baik berupa gangguan secara perkataan maupun secara perbuatan. Oleh karenanya, barang siapa yang melakukannya maka diancam dengan hukuman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi: walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan kaum mukminat bighairi maktasabu, ya, tanpa apa yang mereka lakukan. Artinya, kaum mukminin dan kaum mukminat tidak melakukan perbuatan keji, tidak melakukan perbuatan kriminal, tidak melakukan kesalahan. Kenapa mereka diganggu? Ya, mereka tidak berhak untuk diganggu. Orang yang mengganggu mereka atau menyakiti mereka, kata Allah, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Mereka telah memikul di atas pundak mereka, ya, buhtanan, kedustaan, karena mereka telah berdusta atas kaum mukminin dan kaum mukminat. Wa itsman mubina, dan apa yang mereka lakukan tersebut dengan melanggar hak-hak kaum mukminin dan kaum mukminat, mereka telah melakukan dosa yang jelas. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an Abdullah ibn Amr ibn al-'As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal-muhajir man hajara ma nahaa Allah 'anhu. Muttafaqun 'alayh. هذا الحديث فيه ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر علامة المسلم كامل الإسلام، وأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده. من لسانه بأي أذى من أذى اللسان كالسخرية والسب والشتم وغير ذلك، واليد أيضا من أنواع الاعتداءات باللسان بالضرب أو السرقة والانتهاب وغير ذلك. وقوله المسلم، أي الذي كمل الإسلام الذي أوجبه الله عليه. وهذا يفيد أن من يؤذي المسلمين بلسانه أو يؤذيهم بيده فإن إسلامه ناقص ودينه ناقص بحسب أذاه للمسلمين. وفيه أن الإسلام يكمل البعد عن أذى الناس قولا أو فعلا. قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي هجر الذنوب وابتعد عنها طاعة لله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang Muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Wal-Muhajir man hajaro manahallahu an. Dan orang yang berhijrah, Al-Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana Islam yang sempurna. Orang yang Islamnya sempurna adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dengan dalam bentuk gangguan apa saja, baik berupa hinaan, perendahan atau cacian dan makian, ya. Kaum muslimin tidak terkena caci maki dia, tidak terkena gangguan lisannya. Demikian juga selamat dari gangguan tangannya, apakah dalam bentuk pencurian atau perampasan, perampokan atau pemukulan, ya. Orang muslim yang Islamnya hakiki tidak demikian, tidak mengganggu dengan lisannya dan juga tidak mengganggu dengan tangannya, ya. Ini orang yang Islamnya sempurna. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mengganggu kaum mukminin dan kaum mukminat baik dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya, maka Islamnya kurang, imannya kurang, ya. Dan Islam bisa sempurna dengan menjauhkan diri dari mengganggu kaum mukminin dan kaum mukminat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wal muhajir man hajara manahallahu an. Adapun seorang yang berhijrah adalah orang yang menjauhkan dirinya dari dosa-dosa, yaitu dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa anhu ay Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم وهو بعض حديث طويل سبق في باب طاعة ولاة الأمور. قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، من هذا الذي لا يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؟ لكن همم الناس في العمل على تحصيل هذه الزحزحة عن النار والدخول للجنة تتفاوت، فمنهم من يكتفي في هذا الباب بمجرد الأماني، وقد قال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقوله في هذا الحديث فلتأته منيته وهو يؤمن بالله اليوم الآخر، أي عليه أن يحفظ إيمانه وأن يصونه وأن يحافظ عليه إلى أن يموت على ذلك. فهذا معنى قوله فلتأته منيته وهو يؤمن بالله اليوم الآخر، لأن المرء لا يدري متى تأتي منيته، فوجب عليه أن يحافظ على الإيمان وأن يداوم عليه بحيث متى أتته المنية وفاجأه الموت، وإذا هو على حال طيبة من الإيمان بالله واليوم الآخر. وذكر الإيمان بالله باعتبار أنه سبحانه هو المقصود المعبود المتجه إليه بالعمل والتقرب، وذكر اليوم الآخر باعتبار أنه دار الجزاء وموطن الحساب، ليجزي الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم كالذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فهذا من موجبات الزحزة عن النار ودخول الجنة أن يأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وما من شك أن كل أحد يحب أن يعامل بالرفق والكلام الطيب، وأن لا يعامل بالإيذاء والظلم والعدوان، وكما أنه لا يحب ذلك لنفسه فعليه أن لا يحبه للآخرين، وكما أنه لا يحب أن يعامل بذلك فلا يعامل به الآخرين، لا يكل بمكيالين، إذا كان الأمر له أراد المعاملة الطيبة، وإذا كان للآخرين عامل بالمعاملة السيئة. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. الشاهد أن قول النبي عليه الصلاة والسلام وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا أصل عظيم جدا في باب الأخلاق وضبطها، وأن علو الخلق ورفعة الأدب إنما هو بأن يكون المرء بهذا الوصف العظيم، يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذه المعاملة الكريمة، وهذا هو الخلق الفاضل. بل لو أن قائلا قال ما القول الجامع في الخلق وأجيب بهذا الحديث لكفى جوابا، لأنه جمع أو أتى بجماع الخلق، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا هو الخلق كله. فما أجمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما أعظمه، وقد أوتي جوامع الكلم، يقول الكلمة الواحدة أو اللفظة المختصرة وتجمع الخير كله صلوات الله وسلامه عليه. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pada hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka untuk dijauhkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya kematian mendatanginya dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaknya dia melakukan kepada manusia dengan apa yang dia suka untuk diperlakukan bagi dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini merupakan sebagian dari hadis yang panjang yang telah disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ta'at ulatil umur, ketaatan kepada penguasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang suka untuk diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, siapa yang tidak suka dengan hal ini? Ya, semua orang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Akan tapi semangat orang-orang dalam beramal untuk mendapatkan keselamatan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang sekedar berangan-angan, ya, berangan-angan tapi tidak ada usaha. Allah telah berfirman, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi. Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan angan-angan kalian dan juga bukan dengan angan-angan ahlul kitab, barang siapa yang melakukan amalan maka akan dibalas. Ya, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah, mereka berkata, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan barang siapa yang maksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, maka dia telah enggan untuk masuk surga. Kemudian dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahanam, wa yudkhalal jannah, dan kemudian ingin dimasukkan dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaknya kematian menjemputnya dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maksud dari kalimat Nabi fal ta'ti maniyatuhu, hendaknya kematian menjemputnya dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat, artinya seorang hendaknya berusaha menjaga keimanannya, senantiasa menjaga keimanannya, karena dia tidak tahu kapan kematian akan menjemputnya, kapan malaikat maut akan mendatanginya. Oleh karenanya dia wajib menjaga imannya, ya, selalu memperhatikan imannya. Jika telah datang malaikat maut dan telah datang kematian, maka dia dalam kondisi iman yang baik. Disebutkan di sini dua perkara. Hendaknya kematian datang kepada dia dan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Disebutkan beriman kepada Allah karena Allah adalah al-maqsud. Dialah yang dituju dalam peribadatan. Adapun al-yaumil akhir, kenapa disebut dengan yaumil akhir? Karena hari tersebutlah darul jaza, hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna." Agar Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang berbuat keburukan dengan perbuatan mereka dan Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan surga. Yang menjadi patokan kita dalam hadis ini atau perhatian kita dalam hadis ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelahnya Nabi mengatakan, "Wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Dan seorang hendaknya bersikap kepada manusia, kepada orang lain dengan sikap yang dia suka untuk disikapi dengan sikap tersebut. Ya, bukankah seluruh orang, ya seluruh manusia ingin disikapi dengan muamalah yang lembut, dengan perkataan yang lembut, ya, bukan dengan permusuhan, bukan dengan dosa, bukan dengan kejahatan, ya. Oleh karenanya kalau engkau mengetahui semua orang ingin engkau juga suka seperti itu, ya, suka disikapi dengan baik, maka bermuamalah dengan orang lain dengan sikap yang baik pula. Ya, sebagaimana kau tidak suka untuk dizalimi, kau tidak suka untuk dimusuhi, maka jangan kau juga menyalakan api permusuhan dan melakukan dosa kepada orang lain. Dan seorang hendaknya tidak menimbang dengan dua timbangan. Ya, jangan menimbang dengan dua timbangan. Kalau dia bermuamalah dengan orang lain, maka dia bermuamalah dengan muamalah yang buruk. Tapi kalau orang lain bermuamalah dengan dia, dia maunya disikapi dengan sikap yang lembut, dengan sikap yang baik. Allah telah mencela orang yang menimbang dengan dua timbangan. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Itu orang-orang yang celaka, orang-orang yang mereka tatkala menimbang untuk menjual barang, maka mereka mengurangi timbangannya. Tapi kalau mereka beli barang, mau timbangannya harus disempurnakan. Apakah mereka tidak khawatir dibangkitkan pada hari kiamat kelak? Oleh karenanya, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi," dan perlakukanlah manusia sebagaimana kau suka diperlakukan, adalah aslun azim, adalah pokok yang sangat mendasar dalam bab akhlak. Ya, dan bagaimana tentang definisi akhlak? Orang yang akhlaknya tinggi adalah orang yang seperti ini, yang dia berusaha bersikap kepada orang lain dengan sikap yang suka dia disikapi dengan sikap tersebut. Oleh karenanya kalau ada seorang bertanya, apa sih definisi yang paling mencakup tentang masalah akhlak? Apa itu akhlak, definisi yang paling baik? Maka kalau dijawab dengan hadis ini, ya akhlak yang baik adalah engkau memperlakukan manusia bersikap kepada orang lain dengan sikap yang kau suka untuk disikapi kepada dirimu. Maka ini adalah jawaban yang tepat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim yaitu lafal-lafal yang singkat namun mengandung makna yang sangat dalam. Di antaranya sabda Nabi ini, "Wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Hendaknya seorang memberikan kepada manusia apa yang suka jika diberikan kepada dia. Qala rahimahullahu ta'ala, babun an-nahyu 'an at-tabaghudhi wat-taqatu'i wat-tadabur. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام فيها النهي عن التباغض، أي أن توجد البغضة بين المسلمين وأن يتعاطوا الأسباب التي توجدها، وأن الشريعة جاءت بالنهي عن ذلك، وكذلك التقاطع من القطيعة والتدابر بأن يعرض كل أحد عن الآخر ويعطيه دبرة. فهذا كله مما جاء الإسلام بالنهي عنه، لأن الإسلام دين الأخوة والمحبة والألفة، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. وحال المسلم مع أخيه أنه يتعامل معه بالشفقة والرحمة، كما قال الله أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، وكما قال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فصفات المؤمنين المحققين للإيمان التلاطف والرفق والرحمة والإحسان وتحقيق الأخوة الإيمانية والبعد عن أسباب الفرقة والعداوة. Bab berikutnya, bab tentang larangan saling bermusuhan dan saling memboikot dan saling membelakangi tatkala bertemu, Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin." Lemah lembut terhadap kaum mukminin dan keras terhadap orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Muhammadur Rasulullah, Muhammadlah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahama'u bainahum." Dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW keras terhadap orang-orang kafir dan lemah lembut di antara mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul ini menjelaskan tentang diharamkannya tabaghut. Ya, tabaghut itu saling benci, saling bermusuhan. Wa taqatu, ya, saling memutuskan. Taqatu artinya saling memutuskan hubungan. Wa tadabur artinya kalau bertemu saling membelakangi, saling menampakkan belakang punggung badan, tidak mau bertatapan muka. Seluruh ini adalah perkara-perkara yang dilarang dalam syariat, dan juga syariat melarang orang-orang melakukan sebab-sebab yang bisa menimbulkan perkara-perkara ini. Saling bermusuhan, saling memutuskan hubungan, dan saling tadabur, saling membalik belakang. Ini semua sebab-sebab yang bisa menimbulkan hal ini, maka dilarang untuk dilakukan. Ya, kenapa? Karena Islam adalah dinul ukhuwah, adalah agama persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguhnya kaum mukmin adalah ikhwah, adalah bersaudara. Dan seorang mukmin tatkala bermuamalah dengan mukmin yang lain, maka hendaknya dia bermuamalah dengan syafaqah, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin." Yaitu lemah lembut terhadap kaum mukminin dan keras terhadap orang-orang kafir. "Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahama'u bainahum." Dan orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka keras terhadap orang-orang kafir dan lemah lembut di antara mereka. Oleh karena sifat-sifat seorang mukmin yang menyempurnakan keimanannya adalah sifat lemah lembut terhadap saudaranya dan menjauhkan dirinya dari sikap keras dan hal-hal yang bisa menimbulkan permusuhan. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه. هذا الحديث فيه دعوة المسلمين إلى تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وأن يكونوا إخوانا أي في الله وطاعته وعبادته وأن يبتعدوا عن كل ما يوجب الفرقة والبغضة بينهم. قال لا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا ولا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. ولا تدابروا أي لا يعطي بعضكم بعضا دبرة إعراضا وقطيعة. ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أي فوق ثلاث أيام بلياليهن. فمن هجر فوق أخاه فوق ثلاث فإن هذا الهجران لا يحل له. والمراد بهجره لأجل غرض من الأغراض النفسية والمصالح الدنيوية. أما هجره لبدعته وضلاله فهذه مسألة أخرى لها أدلتها. Kemudian hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tabaghadu wa la tahasadu." Janganlah kalian saling bermusuhan, saling membenci, dan janganlah kalian saling hasad di antara kalian. "Wa la tadabaru," dan janganlah kalian saling membelakangi diri. "Wa la taqata'u," dan janganlah kalian saling memutuskan hubungan. "Wa kunu ibadallahi ikhwana," dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. "Wala yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath," dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari 3 malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah seruan kepada kaum muslimin untuk mewujudkan, merealisasikan namanya ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama kaum muslimin. Hendaknya mereka ikhwanan, menjadi saudara di antara mereka. Dan hendaknya mereka menjauhkan diri mereka dari seluruh sebab-sebab yang bisa menimbulkan perpecahan. Oleh karena lihat di sini Nabi SAW melarang seluruh perkara yang bisa menimbulkan permusuhan. Nabi mengatakan, "La tabaghadu," janganlah kalian saling bermusuhan. Jangan saling membenci di antara kalian. "Wala tahasadu," dan janganlah kalian saling hasad di antara kalian. Itu hasad adalah mengharapkan kenikmatan yang ada saudaranya hilang. Benci kalau ada saudaranya dapat kenikmatan. "Wala tahasadu," janganlah kalian saling hasad. "Wala tadabaru," janganlah kalian saling bertolak belakang kalau ketemu, tidak mau bertatap muka, tapi saling membelakangi. Wala taqata'u, dan jangan kalian saling memutuskan hubungan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang bahaya memutuskan hubungan. Kata Nabi SAW, wala yahilu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, menghajar saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Barang siapa yang melakukannya, maka tidak halal dia lakukan. Jika dia melakukan pemutusan hubungan tersebut karena urusan duniawi, maka tidak boleh dia melebihi 3 hari 3 malam. Adapun kalau menghajar atau memboikot seorang karena bid'ahnya, maka ini adalah permasalahan yang lain yang disertai dengan dalil-dalilnya. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا وفي رواية له تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين وذكر نحوه. هذا الحديث فيه خطورة الشحناء، ومن دلائل خطورتها أنها قرنت في هذا الحديث مع الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن من بينهما شحناء يرجى أمرهما إلى أن يصطلحا، ولهذا كرر في الحديث قال أنظروا هذين حتى يصطلحا، فينظر أمر الغفران لهما حتى يصطلحا. بينما من كان بعيدا عن الشرك وبعيدا عن الشحناء فإنه يحظى بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الغفران كل يوم اثنين وكل يوم خميس، لأن تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، وفي الرواية الأخرى تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين. ولهذا ينبغي على من كانت بينه وبين أحد إخوانه شيء من الشحناء أن يحرص على إذهابها وعدم إبقائها حتى يكون من أهل الغفران كل اثنين وخميس. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dibuka pintu-pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis, maka diberi ampunan bagi setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali, kecuali seorang yang ada antara dia dengan saudaranya permusuhan, maka dikatakan tundalah kedua orang ini, ya, ampunan bagi kedua orang ini sampai mereka berdua damai. Tundalah ampunan bagi kedua orang ini, ya, sampai keduanya damai. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan tu'radul a'mal fi kulli yawm khamis wa itsnin, diangkatlah amalan-amalan, ditampakkan amalan-amalan setiap hari Kamis dan hari Senin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang bahayanya syahna, permusuhan, ya, di antara kaum muslimin. Allah dalam hadis ini Rasulullah SAW menggandengkan tentang syahna, permusuhan dengan kesyirikan, dan juga dijelaskan bahwasanya barang siapa yang punya permusuhan dengan saudaranya, maka urusan mereka ditunda, ya, ampunan tidak langsung diberikan kepada mereka, ditunda sampai mereka damai. Adapun orang yang jauh dari kesyirikan dan jauh dari permusuhan dengan saudaranya, maka setiap hari Senin hari Kamis dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang yang punya permasalahan dengan saudaranya, maka dia berusaha untuk menghilangkan permasalahannya tersebut, menghilangkan kebencian dengan saudaranya. Jangan dibiarkan kebencian tersebut dalam hatinya. Kenapa? Agar dia bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Qala al-musannif rahimahullahu taala babun tahrimu al-hasad. Qal wa huwa tamanni zawal an-ni'mah an sahibiha. Sawa'an kanat ni'matan diniyah, ni'mat din aw dunya. Qala Allah taala أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفيه حديث أنس السابق في الباب الذي قبله. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام في تحريم الحسد، وعرفه المصنف رحمه الله تعالى بأنه تمني زوال النعمة عن صاحبها، تمني زوال النعمة عن صاحبها، سواء كانت النعمة دينية أو كانت دنيوية. دينية مثل أن يكون عابدا أو أن يكون طالبا للعلم الشرعي أو متفوقا في عبادته أو غير ذلك فيحسده على هذه النعمة، أو دنيا كأن يوفق لامتلاك بيت أو دابة أو غير ذلك فيحسده على ذلك. والحسد من صفات اليهود، وهم أكثر الناس حسدا، وقد قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال المصنف: وفيه، أي هذا الباب، حديث أنس السابق في الباب الذي قبله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب، رواه أبو داود. وهذا فيه ذم الحسد والتحذير منه، وأن الحسد يمحق الحسنات ويأكلها كما تأكل النار الحطب. ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. Kemudian bab berikutnya, bab tentang tahrimul hasad, dilarangnya hasad. Ya, dan hasad kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, huwa tamanni zawali ni'mah an sahibiha, yaitu berangan-angan agar kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang. Apakah kenikmatan tersebut kanat nikmat dinin, apakah nikmat yang berkaitan dengan agama, atau dunia, atau kenikmatan yang berkaitan dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman: am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih, apakah mereka hasad kepada manusia yang Allah berikan kepada mereka, kepada manusia tersebut karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bab ini ada hadis Anas yang telah lalu, ya, yang akan kita sebutkan nanti. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini tentang diharamkannya hasad, ya, dan telah dijelaskan oleh Imam Nawawi, namanya hasad adalah berangan-angan agar nikmat dari saudaranya hilang. Apakah nikmat dalam di agama, seperti saudaranya adalah seorang yang rajin ibadah, atau dia penuntut ilmu yang syar'i, atau dia berlebih dalam masalah, unggul dalam masalah ibadah, maka dia pun hasad. Atau dalam kenikmatan dunia, misalnya saudaranya baru beli rumah baru, ya, rumah yang mewah, atau saudaranya baru punya mobil yang baru, maka dia pun hasad. Dan hasad merupakan sifat orang Yahudi. Orang Yahudi merupakan orang yang paling suka hasad. Oleh karena Allah berfirman: am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, apakah mereka, orang Yahudi, mereka hasad kepada manusia dengan anugerah yang Allah berikan kepada manusia? Ya. Dan telah lalu hadis Anas: la tahasadu, janganlah kalian saling hasad di antara kalian. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata: hati-hatilah kalian dengan hasad. Sungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dalam riwayat, sebagaimana api memakan rumputan yang kering, membakar rumputan yang kering. Dalam hadis ini ada celaan terhadap hasad dan peringatan akan bahayanya hasad. Kenapa? Karena hasad akan menghilangkan kebaikan-kebaikan, akan memakan kebaikan-kebaikan tersebut sebagaimana api yang membakar api, membakar kayu yang kering atau membakar rumput yang kering dengan begitu cepatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kita seluruhnya. Dan setelah ini kalau ada yang bertanya maka kami persilahkan. Jazakallahu khair bi sanadika fi sanadika bi fadlati Syekh Abdul Razzaq bin Ibnu Muslim bin Badar Badir. Hafizahullah taala. Dan saya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat dan lengkap, dan di antaranya ada pertanyaan dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, apakah yang membedakan antara hasad terhadap kekayaan atau kebaikan yang dimiliki oleh seseorang dengan hasad terhadap ilmu dan kekayaan di satu sisi yang bermanfaat bagi kaum muslimin? Jazakallahu khair. Coba diulang. Apakah yang membedakan hasad yang tercela yang disebutkan dalam hadis ini dengan hasad terhadap ilmu yang bermanfaat yang dimiliki oleh seseorang dan apa yang dimanfaatkannya? Al-hasad al-mamduh huwa alladhi jaa dhikruhu fi qawli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasad illa fi ithnatayn. Dhakara minhumā rajul ātāhu Allahu mālan wa yunfiq minhu fi sabīlillah فالمراد بالحسد هنا الغبطة، والغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل ما للغير من الخير، وهذا لا حرج فيه، والذي أريد به في الحديث في قوله لا حسد إلا في اثنتين. أما الحسد المذموم فهو ثلاث مراتب ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. المرتبة الأولى كراهية النعمة، ولهذا يقال عن الحاسد عدو نعمة الله على عباده، فإذا وجدت النعمة كرهها وأبغضها. والمرتبة الثانية تمني زوال النعمة، والثالثة العمل على زوالها، وكل واحدة أشد من الأخرى. Hasad yang terpuji sebagaimana disebut dalam hadis terhadap orang kaya, yaitu Rasulullah SAW mengatakan la hasad ila fitnatain, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang, di antaranya Rasulullah SAW mengatakan rajulun, seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia malal harta, bahwa yusallitu fi ala halakatihi fil haq, kemudian dia habiskan hartanya tersebut di sabilillah, di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hasad yang terpuji, yang dalam istilah kita disebut dengan ghibtah. Apa definisi dari ghibtah? Yaitu engkau menghendaki kebaikan, engkau menghendaki juga memiliki kebaikan sebagaimana kebaikan yang dimiliki oleh saudaramu. Jadi kita tidak menghendaki kebaikan yang ada pada saudara kita hilang, tapi kita ingin juga mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan yang ada pada saudara kita. Ini terpuji dan tidak terlarang. Adapun hasad yang tercela, maka para ulama menyebutkan ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, benci terhadap nikmat. Ada orang dikasih nikmat, benci. Oleh karena dikatakan bahwasanya orang yang hasid adalah adu nikmatillah. Dia benci, musuh terhadap nikmat Allah. Setiap ada nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, maka dia pun benci. Ya, yang kedua, tingkatan yang kedua adalah berangan-angan agar nikmat tersebut hilang. Yang pertama cuma sekedar benci. Yang kedua berharap agar nikmat yang ada pada saudaranya hilang. Dan yang ketiga berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Ini hasad yang paling parah. Jazakallahu khairan hadirat Syekh. Dan kita angkat kembali pertanyaan dari telepon. Ada Bapak Parsin di Bimang, silakan Pak. Saya tidak kalau khair atas pertanyaannya, kita bisa tangkap dan terputus. Pertanyaan disampaikan pendengar kita terkait dengan ritual-ritual atau amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Ustaz, bagaimana menyikapi perkara tersebut apabila kita hidup di masyarakat yang masih menjalankannya? Jazakallahu kalau khair. Al-Muqif huwa al-Nus, wa kama jaa fil hadith ad-dinu an-nasiha. فالنصح لهم بالرفق والحسنى والبيان بالأدلة وكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، والعمل على توجيه هؤلاء. فإن المداومة على النصح بالرفق مع الصبر على الأذى الذي قد يكون من بعض هؤلاء هو الذي بإذن الله سبحانه وتعالى يترتب عليه النفع والخير. ولو قدر أنك نصحت لهم ولم يقبلوا نصحك، تكون أديت الذي عليك وكتب لك أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى. Nasihat untuk kondisi seperti ini adalah sikap seorang adalah dengan menasihati, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Tentunya menasihati dengan cara yang paling lembut dan cara yang terbaik. Kemudian menjelaskan, ini yang paling penting, menjelaskan dengan dalil, bukan hanya menyalahkan, tapi menjelaskan dengan dalil. Kemudian berusaha untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan-kebaikan. Yang terpenting adalah terus-menerus dalam menasihati, al-mudawam, terus-menerus, disertai dengan kesabaran. Banyak orang menasihati mungkin diganggu atau disakiti, maka tatkala dia menasihati dengan terus-menerus, disertai dengan kesabaran, maka ini akan mendatangkan manfaat dan kebaikan. Seandainya kalau ditakdirkan dia sudah berusaha untuk menasihati namun mereka toh tidak mau menerima nasihatnya, maka dia telah menjalankan kewajiban yang dibebankan kepada dia untuk menasihati, dan dia telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan Syekh. Dan kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Mikdad di Tarakan, Kalimantan. Silakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak, langsung pertanyaannya. kontrolnya terputus, Ustaz. Baik, kami ulangi kembali. Apakah ada amalan-amalan khusus terkait dari bulan Rajab ini? Ada sebar SMS tentang keutamaan puasa dan juga saat malam di malam bulan Rajab. Mohon nasihatnya, Syekh. Gunakan amalan khusus di Syahrul Rajab. Rajab salat lil. لما يرد في السنة ما يدل على تخصيص شهر رجب بعمل، وإن كانت جاءت حديث عديدة في فضائل لبعض الأعمال من صيام أو صلاة في رجب، لكن لم تثبت. وجمع ما ورد في ذلك وبين عدم ثبوته الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب له بعنوان تبيين العجب مما جاء في فضل رجب، وبين في تلك الرسالة أنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن المسلم لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع وثبت عن رسوله عليه الصلاة والسلام، والواجب الحذر من البدع التي يحرص عليها كثير من الجهال ومن لا معرفة لهم بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل لنا ولجميع المسلمين التوفيق والهداية والمعونة على كل خير. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dalil yang sahih dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi yang menunjukkan dikhususkannya bulan Rajab dengan amalan-amalan tertentu. Memang benar ada hadis-hadis yang beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan beramal dalam bulan Rajab. Akan tetapi hadis-hadis tersebut semuanya tidak ada yang sahih. Oleh karenanya Al-Hafiz Ibnu Hajar, salah seorang ulama besar di mazhab Syafi'iyah, menulis sebuah buku yang berjudul Tabyinul Ajab Mimma Ja'a fi Syahri Rajab, yaitu tentang menjelaskan ketakjuban tentang apa yang datang dalam bulan Rajab. Yaitu aneh, ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab, semuanya hadis-hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Oleh karenanya, asalnya seorang muslim tidaklah bertakarrub, tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan yang Allah syariatkan dan dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bertakarrub, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara yang tidak valid dan tidak sahih. Hendaknya seorang muslim untuk berusaha menjauhkan dirinya dari perkara-perkara bid'ah. Yang kita dapati banyak orang-orang yang jahil atau orang-orang yang tidak mengerti semangat dalam melakukan perkara-perkara bid'ah. Oleh karenanya kita berusaha semangat dalam perkara-perkara yang sunnah. Demikianlah para mirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bersua di kesempatan yang lain. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.